Chocolatos Gold. Lezatnya coklat karamel, oh my god. Dan berlimpah renyahnya kacang mede. Chocolatos Gold, Mama Mia Lezatos. Aku salah, ini egoku menggantungkanmu. Kumohon sabar, sabar sebentar, beri aku waktu untuk meninggalkan cinta lama yang masih bersamaku. Waktu andai aku bisa, aku akan selalu ada untukmu bersamamu. Marjo terang, baku sayang, Marjo terang.